Semoga selesun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita bersua melalui Radio Bluebird Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi ini untuk kembali meneruskan kajian kita, yang pada hari ini kita akan mengkaji ayat ke-38 dari surah Al-Furqan juz ke-19 yang akan memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana kondisi umat-umat selain daripada umat Nabi Musa dan juga umat Nabi Nuh alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adaw wa samud wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika katsira. Dan telah kami binasakan kaum 'Ad, kaum Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Para pendengar rahimakumullah, Allah di sini menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menghukum umat-umat yang pada masa Nabi Musa, juga pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tetapi siapa saja pada masa Nabi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah menghukum mereka ketika mereka melakukan tindakan-tindakan pembangkangan dan tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum 'Ad dengan nabi mereka yaitu Nabi Hud alaihissalam dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan angin dingin yang begitu sangat mencucuk, membuat mereka mati bergelimpangan di dalam rumah, tidak mampu berbuat apapun ketika mereka menjadi orang-orang yang bahkan tampil sombong dengan kekuatan mereka. Fa'amma adum fastakbaru fil ardi, ya, fa'amma adum fastakbaru fil ardi. Adapun kaum 'Ad itu mereka bersikap sombong di atas permukaan bumi ini. Fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran, maka kami kirim kepada mereka angin dingin yang begitu sangat mencucuk. Ya, kalau mungkin di Eropa, siapa yang pernah pergi ke Eropa, minus di bawah minus derajat itu, di bawah nol itu begitu sangat dingin, membuat orang terkadang tidak sanggup untuk keluar rumah. Maka ini kondisinya jauh begitu sangat dingin. Ini hukuman yang Allah timpakan buat mereka ketika mereka menjadi sombong. Begitu juga dengan kaum Samud yang Nabi diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh alaihi salam. Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul 'alal 'ama fa'akhadathum sa'iqatul 'adzabi bima kanu yaksibun. Adapun kaum Samud, mereka sudah kami tunjuki kebaikan, tetapi mereka lebih memilih untuk berada dalam kondisi kekufuran dan kemudian akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan guntur atau ledakan yang begitu sangat membuat mereka ketakutan, mati juga di dalam rumah tanpa bisa berbuat apapun. Ya, kalau kita sekarang ini jangan sampai ada orang main mercon di dekat orang yang kena sakit jantung. Ya, itu bisa langsung mati, ya. Sedangkan hukuman yang Allah timpakan buat kaum Samud itu, ya, itu ledakan yang begitu sangat hebat, guntur yang berdetum-detum sehingga akhirnya membuat jantung mereka tidak tahan dan langsung mati di tempat. Adapun kaum Ashabur Rasi, di dalam tafsir Al-Marawi dikatakan bahwa Ashabur Rasi ini, ya, ya, Ashabur Ras, ya, mereka itu adalah orang-orang yang bil Yamamah, ya, orang-orang yang berada di era Yamamah dan melakukan tindakan membunuh para nabi mereka. Dan Ibnu Jarir, ya, di dalam tafsir Al-Marawi dikatakan lebih memilih bahwa Ashabur Rasi ini juga nama lainnya adalah Ashabul Ukhdud, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Buruj yang nanti insyaallah satu saat kita akan sampai kepada pembahasannya. Jadi secara global pemahaman umumnya adalah tidak ada satupun dari orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang berbahagia di dalam kehidupan mereka. Mereka disiksa oleh Allah di dalam kehidupan mereka dan tentu akan disiksa oleh Allah nanti pada hari akhirat, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada siksa yang Allah timpakan buat mereka ketika mereka hidup di dunia. satu warning dan peringatan kepada kita semua. Jangan coba-coba bersikap dan berperilaku sebagaimana umat para nabi terdahulu yang menentang para nabi mereka, karena hidup mereka ternyata berakhir dalam kehancuran. Bersama kita di studio sudah ada para narasumber kita, ada Ustaz Siamu dan ada Ustaz Fadli, kami persilakan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di ayat ini kembali kita berwisata religi ya, seperti yang kita katakan, berwisata sejarah keagamaan yang menjadi pembelajaran buat kita bersama kaum 'Ad, kaum Samud, wa ashabur rasi, wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak lagi umat-umat yang kemudian hancur disebabkan kesombongan dan keangkuhannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam kajian khusus tentang kaum 'Ad, sahabat inspiratif bisa melihat dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-46, bercerita tentang bagaimana Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir yang dengan awan, kemudian dengan angin, hujan, ya, persis seperti yang juga dikatakan oleh Ustaz Perdana sebelumnya, menghancurkan kaum 'Ad. Dan faktanya di tahun 1990, Nicole Clegg, ya, seorang arkeolog dari Italia, menemukan sisa-sisa. Dikatakan dalam surah Al-Ahqaf memang tidak ada yang dapat dilihat, la yura illa masakinuhum. Jadi setelah mereka tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka tidak dapat dilihat kecuali adalah tempat-tempat tinggal mereka dan tulang belulang mereka. Dan faktanya itu sudah ditemukan oleh arkeolog non-muslim, bukan orang Islam. Jadi sejarah yang tertulis itu benar, dan bagaimana itu didapat 12 meter di bawah permukaan tanah setelah dilakukan penggalian. Sahabat inspiratif mungkin bisa melihatnya nanti website di internet. Atau kemudian kita melihat tentang kaum Samud, ya. Kita bisa melihat dalam surah Al-Fajr, surah ke-89. Kita sering mendengar para asatiz, mungkin para qori yang membacanya. Alam talkifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil amad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jamu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil awtad. Di situ ada tentang kaum 'Ad, ada tentang Samud, dan ada tentang Fir'aun. Bagaimana kehancuran-kehancuran yang dirasakan oleh mereka. Dan tidak ada dalam bukti arkeolog, ya, bahwa kaum 'Ad itu mampu mengukir gunung menjadi tempat tinggal, Ustaz, ya. Sampai saat ini belum ada umat-umat yang mampu membuat standar kualitas, ya, kualitas bangunan serupa. Sama seperti yang dikatakan dalam surah Al-Fajr ini, ya ramazatil imad, bagaimana kemudian pilar-pilar yang tinggi dibangun oleh kaum 'Ad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, dan tidak ada bangunan suatu kota seperti negeri-negeri itu. Memang ditemukan tinggi sekali, ya, World Heritage, kita bilang cagar budaya dunia, yang termaktub, yang terlihat oleh arkeolog-arkeolog dalam penemuan-penemuan mereka. Baik, terima kasih pada Ustaz Fadli dan Ustaz Fardana. Jadi dalam ayat 38 ini, maka yang dapat menjadikan sebuah inspirasi, Allah memberikan gambaran kepada cerita kaum 'Ad dan kaum Samud. Dan penduduk ras ini sesungguhnya mereka merupakan kelompok-kelompok ataupun bisa dikatakan komunitas-komunitas yang memiliki budaya yang berlawanan dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita dalam keseharian hari ini, memang kalau kita telaah, apakah ada gambaran-gambaran yang dilakukan oleh masyarakat hari ini seperti gambaran yang dilakukan oleh kaum 'Ad, Samud dan Ras? Maka jawabannya pasti ada. Akan tetapi kondisi hal-hal yang seperti itu merupakan sebuah pelajaran bagi kita, agar kiranya kita jangan sampai juga seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengenai azab yang akan kita terima. Mungkin demikian, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Siamu dan juga Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, sungguh menarik sekali ketika kita mengarungi samudra kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kita bisa belajar banyak dari sejarah kehidupan, baik yang sifatnya itu positif atau hal-hal negatif yang menimpa mereka, supaya jangan terkena kepada diri kita. Pada intinya adalah sekali lagi, seluruh seluruh kisah yang dipaparkan itu bukan hanya sebuah kisah belaka, akan tetapi sebagai pelajaran besar buat kehidupan kita agar menjadi orang-orang yang berkepribadian sebagaimana kepribadian para nabi dan umat-umat yang mengikutinya, menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran di dalam kehidupan mereka dan juga kita ketika kita belajar tentang itu. Dan jangan sampai mencontoh orang-orang yang ketika mereka menentang Allah dan Rasulnya, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan kezaliman terhadap para nabinya yang ingin berbuat baik kepada mereka, tetapi ternyata akhirnya kehidupan yang mereka jalani selanjutnya adalah kehidupan yang begitu sangat menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini dan menjadi satu pelajaran terbesar buat kita. Mari kita jalani hidup kita dengan mencontoh para nabi dan rasul, terutama sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai profil ikutan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.